Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih. Kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ikhwan wal akhwat yang semoga Allah muliakan, kita kembali melanjutkan ya insyaallah di masih ya. Mohon maaf kemarin ternyata belum terakhir ya. Saya anggap atau saya kira kemarin akan langsung dengan dam, tapi ternyata kalau diteruskan takut terlalu panjang begitu videonya, maka jadi dibagi dua. Jadi ada sekali lagi ada bab tentang masih berkaitan dengan haji dan umroh, yang insya Allah kali ini kita akan membahas bab tentang damun, dam. Ini dam ini ya secara bahasa adalah darah. Maksudnya adalah darah yang dialirkan. Maksudnya adalah sesembelihan. Nah, disebut juga dengan fidyah atau kafaroh, disebut tebusan ya. Kenapa? Karena sesembelihan inilah sebagai tebusan sesuatu yang pelanggaran atau perkara-perkara yang berkaitan dengan kewajiban-kewajiban yang harus ditunaikan kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Sekali lagi, baik itu karena pelanggaran atau yang lainnya. Yang lainnya karena bukan hanya pelanggaran. Contohnya orang yang haji tamattu ya, maka dia wajib membayar dam, yaitu seekor kambing ya, yaitu berkurban tadi, atau haji kiron, sama seperti itu ya. Nah, jadi intinya dam itu kebanyakan memang berkaitan dengan pelanggaran-pelanggaran ketika melaksanakan haji atau umroh ya. Taib ikhafillah yang semoga lemuliakan. Nah, di sini para ulama atau khususnya ya di dalam kitab Al-Majmu' Syarah Muhadzab Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala, jadi saya mengutip di kitabnya Syafi'iyah ya, di kitab fikihnya Syafi'iyah, bahwasanya Al-Imam Ar-Rafi'i yang dinukil oleh Al-Imam An-Nawawi ya, ini tentang dam ini ada 4 jenis pembagian. Pertama ada yang tertib wa takdir. Tertib dan takdir. Tertib itu berurutan. Berurutan. Takdir ditentukan. Jadi ada dam itu yang berurutan, harus berurutan, tidak boleh cekclok, tidak boleh memilih, begitu maksudnya. Wa takdir, kemudian ditentukan, ya, ditentukan jenis-jenis yang harus dilakukannya, ini namanya takdir. Kemudian ada juga tartib wa ta'dil. Tartib itu berurutan, ya, tadi ini berurutan, sama berurutan. Wa ta'dil, nah, tapi ta'dil itu boleh disepadankan dengan yang lainnya. Jadi boleh dipadankan, boleh dipalingkan dengan yang lainnya. Ya, misalnya berburu rusa, maka tidak harus rusa yang dikurbankan, tapi harus dipalingkan, yaitu apa, domba misalnya. Itu namanya ta'dil. Jadi boleh dipadankan dengan yang lainnya, boleh dipalingkan, itu namanya ta'dil. Nah, kemudian ada takhyir. Takhyir itu memilih, dipilih. Jadi boleh memilih. Kemudian ta'dil. Ta'dil juga dipadankan, dipalingkan tadi. Jadi ini mah dipilih. Kita boleh memilih mana yang ingin kita pilih. Nah, ini nanti insya Allah akan dibahas apa saja yang memilih dan juga apa yang mentertib gitu ya. Kemudian yang terakhir takhyir wa takdir. Memilih ya, tapi ditentukan apa yang dipilihnya ya. Tadi ini mah tidak ditentukan yang dipilihnya, demikiannya memilih tapi tidak ditentukan yang dipilih. Ini 4 hal ya, tertib takdir, tertib ta'dil, takhir ta'dil, dan takhir takdir ya. Taib ya khafil yang semoga Allah mulai. Nah, ini tadi pengertiannya ya, makna takdir ini ya, anna syar'a qaddarul badalal ma'dula ilaihi tertiban au takhiran. Bahwasanya syariat ya, yang maksud dengan takdir itu ya, menentukan ya jenis-jenisnya, baik secara tertib atau takhir, baik secara tertib berurutan maupun memilih ya. Jadi sudah ditentukan, boleh memilih, boleh tertib, itu namanya takdir ya. Ai muqaddaron la yazidu wa la yanqusu, yaitu sudah ditentukan, tidak boleh ditambah, tidak boleh bertambah, tidak boleh juga berkurang ya, sudah ditentukan, itu namanya takdir. Ini sudah tadi kita bahas ya. Kemudian yang kedua, wa makna ta'dil annahu amara fihi bitaqwimi wal uduli ila ghairihi bihasbil qimati. Yang namanya ta'dil adalah syariat memerintahkan ya dalam dam itu untuk menilai dan memalingkan. Jadi intinya untuk apa? Memindahkan dam itu ya dari satu objek ke objek yang lainnya, ila ghairihi, kepada yang lainnya, bihasbil qimati, bihasabil qimati, ya tergantung dari nilainya. Ya misalnya tadi membunuh seekor kelinci. Kelinci, maka tidak perlu kita berkurban kelinci, tapi yang semisalnya misalnya anak kambing begitu ya. Nah, ini namanya ta'dil, dipalingkan yang tadinya kelinci ya menjadi anak kambing ya. Ini namanya ta'dil. Taib. Bagaimana ketentuannya empat hal ini? Taib, kita akan bahas satu persatu. Pertama, di antara tartib dan takdir, berurutan juga ditentukan, yaitu pertama alaihi syah, yaitu adalah harus berkurban seekor kambing. Atau yang kedua, saum 10 hari. 3 hari ketika masa haji, 7 hari ketika dia kembali ke negerinya atau ke kampungnya. Nah, apa pelanggarannya? Nah, ini. Pelanggarannya adalah liman la ya'amal wajiban min wajibatil haji. Bagi orang yang tidak mengamalkan salah satu kewajiban dari kewajiban-kewajiban haji. Contohnya misalnya tidak mabit di Muzdalifah, tidak haji wada, kemudian tidak mabit di Mina ya. Ini wajib-wajib haji. Nah, ketika dia tidak melaksanakan wajib-wajib haji, maka baginya harus membayar alaihi syah ya. Setiap kali pelanggaran maka dia wajib melanggar apa, membayar damnya, membayar tebusannya berupa apa? Berupa seekor kambing. Dan ini hak ditakdir, ditentukan harus kambing ya, seperti itu. Tertib kemudian berurutan, harus kambing dulu ya, harus apa? Kambing dulu. Harus kambing dulu. Kalau memang tidak mampu baru yang keduanya, begitu ya. Selama dia mampu ini, maka ini yang harus ditunaikan. Nah, ini namanya tertib takdir. Berurutan, harus berurutan, satu dulu, kemudian nomor dua, selanjutnya kalau ini satu tidak mampu, begitu. Dan takdir ditentukan seperti inilah, tidak ada yang lainnya. La yazid wa la yankus, tidak bertambah dan tidak berkurang. Nah, ini namanya tertib takdir. Nah, kemudian yang kedua, tertib ta'dil. Ya, berurutan tapi boleh berpalingkan, dipalingkan. Contohnya apa? Nah, ini alaihi badana, yaitu harus unta. Yang pertama unta. Tapi kalau tidak unta pun tidak apa-apa. Boleh juga apa? Sapi. Atau juga semisalnya. Misalnya lembu gitu ya. Atau sab'u syiyahin. Atau 7 ekor kambing. 7 ekor kambing ya. Ini silahkan. Mana milih? Mau unta? Mau sapi? Mau lembu misalnya? Atau mau 7 ekor kambing? Silahkan memilih salah satunya. Ini adalah takdil namanya, dipalingkan, tidak apa-apa, tidak unta juga begitu. Nah, yang kedua tartib. Nah, ini tartib. Jadi harus ini dulu yang lakukan. Kalau tidak mampu baru yang kedua. Yang kedua it'amul masakin, memberikan makan orang-orang yang miskin, biqadari qimatil badanah. Dengan apa tadi? Dengan kadar nilai uang ya, kalau diuangkan unta itu atau misalnya tadi sapi itu atau 7 ekor kambing itu. Berapa kalau uang? Misalnya totalnya adalah 15 juta. Maka 15 juta inilah diinfakkan kepada kaum miskin, dibagi-bagikan seperti itu. Ini tertib yang kedua. Kalau dia tidak mampu, yang kedua. Kalau yang tidak mampu, yang ketiga juga nih. Yaitu apa? Asyamu biqadariha. Saum senilainya. Maksudnya saum senilai yang diinfakkan tadi ya. Kullu yaumin mudan, setiap hari itu kurang lebih satu mud, yaitu 0,6 liter ya, dari makanan-makanan. Jadi kalau misalnya taruhlah di sana kurma gitu ya, makanan kurma 0,6 liter berarti sekitar 0,6 kilo. Berapa 1 kilonya? Nah, misalnya 1 kilonya adalah 50.000 misalnya atau 100.000 misalnya. Maka setengah kilonya adalah 50.000. Nah, berarti kalau kita 15 juta dibagi 50.000 itu berapa hari? Masya Allah, ini sangat-sangat berat juga ya, ratusan hari bisa jadi ya, puluhan ratusan hari. Maka hati-hati. Nah, siapa ini yang melanggar ini? Siapa yang harus melakukan ini? Pertama adalah jima'u qobla tahallulil awal. Jima', berjima' sebelum dia melaksanakan tahallul awal. Ini sudah kita bahas ya di pertemuan sebelumnya. Au qobla inha'i manasikil umroh, atau sebelum menyelesaikan manasik umroh. Ini berat ya. Sudah mati tidak sah, tambah lagi melakukan ini yang tadi ditentukan. Allahu Akbar. Kemudian ada juga, ini ada juga nih yang namanya tartib dan takdil sama. wa kadzalika liman yahbisuhu habisun fitariki ila makata fa'alisha. Demikian pula orang yang tidak bisa ke Mekah terhalang karena ada sesuatu, yang tadinya harus haji sudah pergi begitu ya, sudah ihram kemudian terhalang karena ada sesuatu sehingga dia tidak bisa ke Mekah, tidak bisa melaksanakan menunaikan haji, maka baginya ada dam. Apa damnya? Yaitu fa'alaihi syah, yaitu harus membayar satu ekor kambing ya. Wallahu alam. Demikian, ini namanya tertib takdil ya. Selanjutnya ada takhir wa ta'dil. Takhir memilih, takdil dipalingkan. Yaitu contohnya adalah dzabhu misli shaid, yaitu menyembelih semisal dengan hewan buruan. Jadi tidak yang hewan buruannya, tapi semisalnya. Inilah takdil namanya ya, dipalingkan. Nah, kemudian memilih ini mah boleh dipilih. Nah, ini satu, ini dua, ini tiga. Silahkan, ini boleh memilih ini mah ya. Tidak harus ditentukan 1, 2, 3 tertib, tapi boleh memilih. Yang kedua, it'amul masakin biqadri qimati, memberikan miskin ya dengan kadar nilainya. Kalau nilainya anak kambing misalnya 1 juta, berarti 1 juta itulah yang diinfakan. Ya. Atau yang ketiga, saum. Seperti apa nilai yang satu tadi, satu mud itu ya, setengah mud itu apa, setengah kilo misalnya ya, 0,6 liter ya satu mud. Kalau satu mudnya itu 50 ribu misalnya ya, berarti 1 juta bagi 50 berarti 20 hari melaksanakan saum ya ini. Baik, ini namanya takhir ta'dil. Nah, siapa yang harus melaksanakan ini adalah qatlu shaydil barri, yaitu orang yang membunuh buruan ya, membunuh binatang liar yang boleh dimakan. Kelinci, apalagi misalnya termasuk jarod. Jarod itu apa nama tuh? Jangkrik ya, atau apa ya, simut itu, belalang ya, belalang. Jadi belalang atau itu termasuk tidak boleh kita apa, tidak boleh kita bunuh ya. Baik, ini austiaduhu atau memburunya ya, berburu binatang tidak boleh. Jadi ini binatang yang boleh dimakan, binatang darat yang boleh dimakan seperti keledai gitu ya, seperti apa contohnya misalnya yang diburu itu rusa begitu ya, maka yang demikian tidak boleh ya. Kalau itu maka ada damnya seperti ini. Ini takhir ta'dil, boleh memilih dan itu disepadankan dengan yang tadi diburu ya. Demikian. Nah, terakhir adalah takhir takdir. Boleh memilih tapi ditentukan begitu. Boleh memilih tapi sudah ditentukan pilihannya. Nah, ini nih ya. Yaitu pertama dzabhu syah, yaitu menyembelih seekor kambing. Nah, tidak mampu, bukan tidak mampu, ini boleh memilih ya, sekali lagi boleh memilih. Atau memberikan 6 miskin, 6 orang miskin. Atau saum 3 hari. Ini silakan memilih mana yang apa bisa kita lakukan, silakan. Ini siapa yang harus melakukan ini adalah, inilah orang yang melanggar larangan ihram. Contohnya, laki-laki memakai penutup kepala, kemudian mencukur apa tadi, memangkas apa ini, memotong kuku ya, kemudian memakai jahitan ya, baju yang berjahit, memakai wewangian di badan ya, kemudian menggunakan niqab ya, cadar atau kufaz atau apa, sarung tangan bagi perempuan. Ini larangan-larangan ihram. Nah, ketika kita melakukannya dengan sadar dan tidak apa ya tahu begitu, maka yang demikian harus melaksanakan dam ya. Tabi khafila yang semoga Allah muliakan. Demikian mungkin ya berkaitan dengan dam, fidyah, wa kafarah, semoga bisa difahami ya. Dan ini benarnya dari Allah Subhanahu wa taala, salahnya dari saya dan dari setan, semoga Allah ampuni. Aku lu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.